sini. Cinta yang dulu kita bina kini telah layu di dalam hati. Sampai di sini, percuma saja berkasih, kita sudah tak sehaluan lagi. Perbezaan kasta yang jauh, aku tahu siapalah diriku. Terlalu dalam jurang pemisah, kasih sudah sampai di sini.